Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Ibnu Abi Maryam. Kita masih pada pembahasan bab zakat yang diserahkan kepada kerabat. Ya. Zakat yang diserahkan kepada kerabat. Sudah kita baca hadis yang pertama. Sekarang disebutkan hadis yang kedua oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Ibnu Abi Maryam Al-Misri, Sa'id bin Abi Maryam Al-Misri. Qala akhbarana Muhammad Ibnu Ja'far. Gundar. Muhammad bin Ja'far yang biasa meriwayatkan dari Syu'bah, Gundar. Lakopnya adalah Gundar. Kalau Muhammad bin Bashar, lakopnya adalah Gundar. Qala akhbarani Zaidun ibn al-Hubab. Ibn al-Hubab. An 'Iyad ibn Abdillah. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أبو سعيد namanya siapa? Siapa namanya? Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Abu Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنه. Beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi adha aw fitrin ila al musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah ketika itu adha atau ketika itu fitri, keluar menuju ke musalla. Al musalla dalam istilah syariat adalah tanah lapang. Pada masa itu yang namanya musalla, tanah lapang, dipakai untuk satu salatul idain, salat dua hari raya. Dua, dipakai untuk salatul jenazah. Tiga, dipakai untuk salatul istisqa, salat untuk meminta hujan. Itu musalla ya, tanah lapang. Ini bahasa syariatnya, bahasa hadis. Kalau di bahasa kita, musalla adalah surau, langgar, tempat sholat yang tidak untuk jumatan. Itu namanya musalla. Bahasanya orang kita ini. Tapi kalau dalam bahasa syariat, yang namanya musalla adalah tanah lapang. Kegunaannya seperti yang disebutkan di atas, di antaranya. Kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke tanah lapang ketika itu adha atau ketika itu fitri. Tsumman sarafa, kemudian beliau selesai salat. In sarafa, berpaling, beliau salat, selesai salat. Fa wa'adhan nasa, kemudian beliau memberikan mau'izah, memberikan pengarahan, ceramah kepada yang hadir, kepada umat manusia ketika itu. Wa amarahum bisadaqah, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Lafadznya sedekah berarti umum, meliputi sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah. Meliputi zakat yang wajibah ataupun yang sunnah. Faqala, maka beliau bersabda pada isi khutbahnya tadi, Ayyuhan nas tasaddaq, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian bersedekah. Jadi ada isi khutbahnya singkat. Famarra 'ala nisa, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jamaah wanita. Faqala, beliau bersabda memberikan mau'izahnya, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai segenap kaum wanita, hendaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, sebab aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Tahu dari mana itu? Rasul tahu dari mana? Tahu dari mana? Dari wahyu. Tahu langsung karena beliau melihat surga dan neraka ketika peristiwa Mi'raj, sehingga tahu yang di surga neraka. Ya tentunya semua dari wahyunya Allah azza wajalla. Faqulna, maka para wanita itu berkata, bertanya, wa bima dzalika ya Rasulullah? Kenapa kok seperti itu ya Rasulullah? Kenapa mayoritas ahlun nar adalah wanita? Kenapa ya Rasulullah? Qala, maka Rasul menjelaskan dalam sabdanya, tukthirnal la'nah, karena kalian banyak melaknat, banyak mencela, mencaci maki, melaknat, yakni dalam rumah tangganya. Watakfurnal ashir, dan dikarenakan kalian mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Al-ashir itu suami, keluarga. Berarti rumah tangganya buruk. Sang wanita tidak bisa menempatkan dirinya sebagai zaujatun salihah. Belum melanjutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aiti min naqisati aql wa din, tidaklah aku melihat wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya, adhaba lilubbir rajulil hazim, yang bisa meluluhkan, yang bisa membuat pergi, meluluhkan, menghempaskan hati seseorang laki-laki yang kokoh, min ihdakunna ya ma'asyarun nisa, melebihi salah satu dari kalian wahai para wanita. Jadi wanitanya disifati dengan dua perkara, kurang akal, kurang agama. Tapi justru yang mampu dan bisa membuat laki-laki yang kokoh jiwanya, yang teguh hatinya, luluh, itu para wanita. Ini menggambarkan apa, Ivan? Dahsyatnya fitnah wanita. Thumman sarafa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi pulang. Falamma sara ila manzilihi, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di rumahnya, ja'a Zainabu imra'atu ibni Mas'udin tasta'dhinu alaihi, datanglah Zainab istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, meminta izin untuk masuk menemui Rasul. Faqila ya Rasulullah hadhihi Zainab, maka dikatakan, yakni oleh sahabat yang menunggu, yang menjaga pintu rumahnya Rasul, ya Rasulullah, ini ada Zainab. Faqala, maka Rasul bertanya, ayu Zainab, Zainab yang mana ini? Zainab jamaknya Zainab. Zainab yang mana? Berarti banyak dari kalangan sahabiat yang punya nama Zainab. Zainab yang mana? Faqila imra'atu ibni Mas'ud, maka dijawab, Zainab yang istrinya Abdullah bin Mas'ud. Qala na'am idhanu laha, Beliau mengatakan, iya, silakan dikasih izin untuk dia. Fa'udhina laha, maka diizinkan untuk Zainab masuk menemui Rasulullah SAW. Qalat, katanya Zainab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, innaka amartal yawma bisadaqah, sesungguhnya engkau pada hari ini memerintahkan kita bersedekah. Wa kana 'indi hulliyun li, saya memiliki perhiasan milikku, milik pribadinya dia, milikku. Fa aradtu an atasaddaqa biha, maka saya pun kepingin ingin bersedekah dengan perhiasan milikku tadi. Fa za'ama Ibnu Mas'udin, namun tadi Abdullah bin Mas'ud menganggap, menduga, mengira, annahu wa waladahu ahakku man tasaddaqat bihi alaihi, dia dan anaknya yang lebih berhak mendapatkan sedekahnya dibandingkan yang lainnya. Jadi pengen sedekah, suaminya bilang, aku lebih berhak kamu kasih sedekah. Anak kamu ini, anakku ini juga lebih berhak untuk kamu kasih sedekah. Maka bertanya kepada Rasulullah, apakah betul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sadaqa Ibnu Mas'ud. Benar apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Zaujuki wa waladuki, suamimu dan anakmu, ahakku man tasaddaqti bihi alaihim, adalah orang yang paling berhak engkau bersedekah kepada mereka. Nah, pokoknya di atas tadi salah baca ya. Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Dia, Ibnu Mas'ud menganggap, meyakini bahwasanya dia dan anaknya adalah orang yang paling berhak untuk aku bersedekah kepada mereka. Nah, intaha. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab berzakat bersedekah kepada kerabat. Dijelaskan kemarin barakallahu fikum, untuk masalah zakat mal atau zakat fitrah, zakat yang wajibah, bisa diserahkan kepada famili atau kerabat. Apa syaratnya? Apa syaratnya kemarin? Satu, dia termasuk mustahik zakat. Dua, bukan orang yang ditanggung. Paham ya? Barakallahu fiik. Adapun yang dibahas sekarang ini khusus berkaitan dengan suami istri. Paham ya? Terkait dengan suami istri dan anak-anak. Disebutkan dalam riwayat yang tadi kita baca, barakallahu fikum, bahwasanya sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling afdal bagi seorang istri yang memiliki harta pribadi ialah sedekah kepada suaminya dan anak-anaknya yang memang berhak untuk mendapatkannya. Suaminya fakir miskin. Tapi perempuannya ini kaya raya, uangnya banyak, hartanya banyak. Nah, kepengen sedekah, maka yang paling berhak untuk dia kasih terlebih dahulu siapa? Suaminya, anak-anaknya. Ini dihitung sedekah, sebab untuk bab nafkah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab sang suami. Paham ya? Nah, ini punya istri pribadi. Harta itu punya istri pribadi. Maka sifatnya adalah sedekah. Maka diberikan kepada suami terlebih dahulu dan anak-anaknya. Dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala qarabah. Nah, pahala sedekah dan pahala kekerabatan dengan suami dan anak-anak. Ini khusus. Begitu pula barakallahu fikum sebaliknya. Ketika sang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, itu dinilai sebagai nafkah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal. Mengalahkan sedekah untuk jihad fisabilillah. Mengalahkan sedekah nafkah untuk membebaskan budak. Apalagi yang lainnya. Lebih utama memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Atau para istri dan anak-anak. Itu disebutkan dalam banyak riwayat tentang bab ini. Kenapa? Dikarenakan satu, itu merupakan sedekah, kewajiban dia. Dan yang kedua adalah, ada unsur qarabah. Sedekatun wasilah. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan keluarga suami dan istri. Jadi para suami-suami, para mutazawijin, barakallahu fikum, yang semangat berusaha untuk menafkahi anak istri. Upaya mengais rezeki dalam rangka untuk memberi nafkah kepada anak istri itu usaha yang paling utama kalau niatnya bagus. Niatkan untuk mencukupi diri anak istri, jangan bergantung kepada orang lain. Barakallahu fikum. Niatkan ada kelebihan harta dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha yang kamu lakukan itu nilainya pahala. Ketika antum dapat rezeki, antum berikan sebagai nafkah untuk istri atau para istri dan anak-anak, ini nafkah yang paling afdal, sedekah yang paling afdal. Barakallahu fikum. Smart, ya. Niatkan yang bagus sehingga ketika capek, letih, barakallahu fikum, itu semuanya nilainya pahala yang begitu besar, barakallahu fikum. Bagi para mutazawijin, para suami-suami yang punya kelebihan harta, jangan bakhil-bakhil. Ya, di samping memberikan nafkah yang wajib, jangan bakhil-bakhil, beri kelonggaran kepada keluarga selagi kamu mampu. Niatkan sedekah, itu sedekah yang paling utama, yang paling afdal. Melebihi yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama mikiri diri sendiri, terus mikiri istri dan anak-anak. Juga dinasihatkan bagi para ummahat. Ya, para ibu-ibu, para istri-istri terkait dengan bab ini. Walaupun nafkah itu kewajibannya sang suami, ketika kamu memiliki harta pribadi, punya harta pribadi, memang punya kamu sendiri, ketika hendak mengeluarkannya, ketika hendak untuk bersedekah dengannya, perhatikan terlebih dahulu kondisi suamimu. Kalau suaminya kamu orang yang masya Allah, harta bendanya lancar, rezekinya lancar, punya kemampuan, kamu bisa sedekah untuk selain mereka. Tetapi ketika suami kamu tadi barakallahu fikum orang yang mustahik zakat, mungkin dia fakir, dia miskin, maka berikan terlebih dahulu kepada sang suami. Itu orang yang paling berhak menerima sedekah. Sedekatun wasilah. Niatkan sedekah. Ini orang yang paling berhak menerima dan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturrahim. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau dia mampu ya enggak apa-apa. Serahkan kepada yang lainnya. Akan lebih bagus ketika meminta ide, meminta saran kepada sang suami. Saya punya harta lebih nih. Dia punya usaha sendiri atau dapat warisan, atau dapat hibah, atau dapat apa gitu. Saya mau sedekah dikemanakan ya? Minta saran kepada sang suami supaya tepat penyalurannya. Tapi ketika suaminya lagi miskin, lagi fakir, tidak punya apa-apa, maka berikan terlebih dahulu kepada suami kamu, itu adalah sedekah yang afdal, sedekatun wasilah. Gitu ya. Kata Rasulullah SAW, sedekah Ibnu Mas'ud, zaujuki wa waladuki ahakku mantasodat dibihi alai. Benar itu yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Suamimu, anak-anakmu adalah orang yang paling berhak engkau berikan sedekah kepadanya. Artinya ketika sang suami miskin, mustahil zakat, dan kondisinya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud kala itu miskin, dikasih. Gitu ya. Ini terkait dengan suami istri. Kalau terkait dengan famili-famili yang lainnya, kalau babnya adalah bab nafkah yang ditanggung, wajib. Ya bukan zakat mal, tapi nafkah wajib, nafkah yang memang kamu berikan kepada mereka karena kamu yang nanggung. Niatnya nafkah, bukan zakat mal. Ah, bapak ibu, orang tua, kamu yang nanggung. Berikan. Memberikan infak atau nafkah kepada orang tua yang kamu tanggung itu lebih afdal. Ternyata saudara-saudari kamu, kamu juga yang nanggung. Berikan. Kamu memiliki karyawan, karyawati, pembantu, pembanti, pembantu perempuan, akuan. Kok pembanti? Pembantu laki, pembantu perempuan. Kamu punya kewajiban memberikan nafkah mereka. Kamu punya kendaraan, punya kewajiban memberikan nafkahnya kendaraan. Itu namanya nafkah wajibah. Nafkah-nafkah yang wajib. Babnya bukan zakat mal. Yang ini kamu kasihkan sama mereka. Hukumnya wajib dan itu sedekah yang paling afdal. Gitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Ketika mereka bukan orang yang kamu tanggung, maka bisa diberikan zakat mal kepada mereka atau sedekah biasa, sedekah sunnah, hibah, atiyah, pemberian dan segala macam kepada famili-famili yang lain dan kepada orang-orang yang lainnya, barakallahu. Ala kulli hal, ini semuanya menunjukkan barakallahu fik, seseorang muslim itu diminta untuk perhatian kepada siapa? Kepada keluarga dan familinya. Mendahulukan mereka sebelum orang lain yang bukan keluarga dan bukan famili. Barakallahu fik. Ini salah satu bentuk silaturahim. Barakallahu fik. Namanya silaturahim bil abwal, dengan harta benda. Nah, sehingga yang punya harta yang lebih dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk mendekatkan semua keluarga, mendekatkan semua famili dengan harta yang dia miliki, barakallahu fiik. Nah, hadza wadhi insyaallah ya. Pada hadis ini barakallahu fiikum ada banyak faedah-faedah yang lain seputar selain masalah zakat atau nafkah atau sedekah kepada kerabat. Yang pertama, masyru'iyatu salatil idaini fil musalla. Syariat salat dua hari raya di lapangan. Ini merupakan sunnah yang selalu dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidupnya beliau mendapati sekian kali salat Id selalu dilakukan di musalla, sehingga secara hukum pembahasan usul fiqih termasuk sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan. Barakallahu fikum. Naam, baru pindah ke tempat yang lain ketika ada udzur syar'i. Baik, ketika hujan maka dipindah ke masjid jami' yang paling besar yang bisa menampung banyak jamaah. Barakallahu fikum. Atau lapangannya becek. Musim hujan ya, banjir wis, enggak mungkin dipakai. Maka bisa menggunakan masjid yang besar sebagai gantinya, barakallahu fikum. Faedah yang kedua ialah adanya masyru'iyatu khutbatil id. Dikasih nama mu'idhah di sini. Syariat khutbah id. Isinya adalah mu'idhah, pengarahan-pengarahan kepada kaum muslimin. Naam. Khutbatul id. Mendengarkan khutbah id hukumnya sunnah, tapi mendengarkan khutbatul jum'ah hukumnya wajib. Yang ketiga adalah untuk khutbatul Id dilakukan dua kali. Yang pertama untuk kaum laki-laki, yang kedua untuk kaum wanita. Rasul dua kali ya kan, yang pertama ke laki-laki dulu baru kepada kaum wanita. Sebagian ulama berpegangan dengan riwayat ini untuk menetapkan bahwasanya khutbatul Id marratain, khutbatain, dua khutbah. Walaupun untuk hari-hari seperti ini yang sudah canggih peralatannya, dua kali khutbah. Sebagian berpendapat cukup satu kali khutbah. Cukup satu kali khutbah. Nabi kita Muhammad SAW kala itu dua kali dikarenakan beliau khawatir yang disampaikan kepada kaum laki-laki tidak sampai kepada jamaah wanita. Kala itu jauh, tidak ada mikrofon. Ketika di zaman sekarang ini semuanya serba canggih, maka cukup satu kali khutbah. Namun di khutbahnya tadi ada mau'idhah umum untuk semua jamaah, ada mau'idhah khusus untuk kaum wanita. Satu kali khutbah, bukan dua kali. Sekali khutbah, tapi isi muhadharahnya, isi mau'idhahnya ada untuk muslimin secara umum dan ada untuk muslimat secara khusus. Hadza wa hadza khilaf masyhur min zaman. Khilaf yang cukup panjang semenjak zaman dahulu kala. Jadi ketika ada yang praktek dua kali, ya, toleransi. Ketika ada yang praktek cuma sekali, toleransi. Barakallahu fiik. Nah, yang berikutnya ialah al-hathu 'ala shadaqah. Yang berikutnya adalah anjuran, hasungan untuk banyak-banyak sedekah. Meliputi yang wajib dan yang sunnah. Nah, faedah yang berikutnya lagi ialah penegasan bahwasanya wanita-wanita dunia, ada kata-kata dunia. Penegasan bahwasanya wanita-wanita dunia adalah mayoritas penghuni neraka. Nauzubillahi. Satunya Rasul, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Itu hanya untuk wanita-wanita dunia. Sebab wanita-wanita yang bukan dari dunia tempatnya di mana? Di surga. Namanya apa? Namanya hurul in. Namanya hurul in. Barakallahu fikum. Diterjemahkan oleh orang Indonesia dengan sebuah lafal yang menggambarkan semua bentuk keindahan, namanya bidadari surga. Barakallahu fikum. Kalau antum ditanya, mana masalah kaum wanitanya? Wanita-wanita ini lebih banyak di surga atau di neraka? Wanita, nisa, wanita ya kan, lebih banyak di surga atau di neraka? Jawabannya? Surga. Jawabannya? Hah? Neraka. Nah, iya. Antum merinci. Kalau yang dimaksud adalah nisa'u ad-dunya, nisa'u ad-dunya, wanita-wanita yang ada di dunia ini, maka tegas riwayatnya, mereka mayoritas ahlun nar. Tapi kalau menggunakan bahasa umum, nisa, wanita-wanita, maka mereka lebih banyak di dalam surga. Karena meliputi nisa'ul dunia dan nisa'ul jannah. Paham ya? Meliputi semua wanita, wanita yang dari dunia dan wanita-wanita surga yang namanya bidadari. Kok bisa? Iya, dikarenakan satu orang laki-laki yang termasuk ahlul jannah minimal dapat dua. Minimal dapat dua. Ada yang lebih sampai 70 bidadari untuk para syuhada. Berarti apa Evan? Secara jumlah wanita lebih banyak di mana? dalam surga. Meliputi semua wanita yang di dunia digabung dengan para bidadari. Tapi ketika membicarakan nisa'ud dunia, wanita-wanita di dunia ini, maka mereka mayoritasnya adalah ahlu nar. Maka ini merupakan peringatan keras bagi kaum wanita dunia, dikarenakan mereka ini mayoritas ahlu nar, sedikit sekali yang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah yang berikutnya. Khusus untuk kaum wanita diantaranya, diantara sebab wanita menyelamatkan diri dari neraka adalah memperbanyak sedekah. Maka Rasul mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Menunjukkan dengan tegas sedekah ini sebab wanita itu terhalang dari neraka. Kepingin selamat dari neraka, perbanyaklah sedekah. Dan juga tentunya amal-amal soleh yang lainnya. Tapi sedekah khusus disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW menunjukkan sedekah itu merupakan cara yang paling tepat. Sehingga jadilah wanita-wanita yang dermawan, muslimah-muslimah yang dermawan, yang gemar berbagi, yang gemar bersedekah. Yang pertama untuk menyelamatkan diri pribadi dari ancaman neraka. Yang kedua melaksanakan perintah agama. Dan yang ketiga untuk sosial kemasyarakatan. Jangan jadi perempuan yang bakhil. Barakallah. Gitu ya. Faedah yang berikutnya dalam riwayat ini, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan sebab. Sebab wanita itu termasuk mayoritas ahlu nar. Sebab utamanya ternyata berkaitan dengan rumah tangga. Dalam hadis ini barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW menegaskan bahwasanya sebab yang begitu mendasar yang membuat wanita itu termasuk mayoritas ahlu nar ialah ketika dia rumah tangganya buruk, menjadi seorang sosok istri yang jelek, yang suka melaknat, suka mencaci maki, yang suka mencela. Seorang istri yang banyak atau yang sering mengingkari kebaikan-kebaikan sang suami. Bahkan juga tadi digambarkan dalam riwayat yang lain, kalau seandainya seorang suami itu berbuat baik setahun penuh, lalu satu hari saja dia berbuat yang tidak bagus, maka itu perempuan mengingkari semua kebaikan dalam setahun tadi, mengatakan aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Maka hati-hati, jadilah istri yang solihah, solihah kepada Allah Azza wa Jal, dan solihah terkait dengan suaminya. Barakallahu fiik. Nah, juga dalam hadis ini, fanatina azakumullah, wanita disifati sebagai makhluk yang kurang akal. Apa sebabnya? Disebutkan dalam riwayat yang lain, dikarenakan persaksian satu laki-laki sama dengan persaksian dua wanita. Kemudian disifati dengan kurangnya agama. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dikarenakan wanita itu ketika sedang haid tidak bisa sholat, tidak bisa berpuasa. Juga disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya wanita fitnahnya sangat dahsyat, masuk dalam kategori fitnah syahwat. Fitnah wanita inilah yang bisa meluluhkan, menghancurkan kekokohan, keteguhan hati laki-laki yang teguh sekalipun. Kena fitnah perempuan langsung terkapar. Hati-hati dengan fitnah wanita. Maka dari sinilah dalam Islam barakallahu fikum sangat-sangat dijaga ketat dan rapat interaksi antara laki-laki dan perempuannya, bukan mahramnya. Hanya dikasih wadah sarana yang tertentu, yang syar'i, namanya pernikahan. Hati-hati ya dengan yang namanya fitnah perempuan, jangan bermacam-macam dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Hadis ini juga menjelaskan barakallahu fikum, diperbolehkan bagi seseorang penguasa untuk memiliki pengawal yang menjaga rumahnya, pintu rumahnya, menjaga beliaunya, diperbolehkan. Ini dari riwayat ini, ketika Zainab radhiyallahu anha mau menemui Rasul, di situ ada penjaga pintu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dahulu kala para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka bergantian menjaga pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan juga yang berikutnya adalah istidzan. Adanya syariat untuk meminta izin sebelum masuk ke rumahnya seseorang. Tidak asal langsung buka pintu aja, minta izin dulu. Cara minta izinnya adalah dengan cara mengucapkan salam, lalu minta izin masuk. Assalamualaikum, a'adkhul, apakah boleh saya masuk? Assalamualaikum, boleh masuk? Barakallahu fikum. Istidzan ya. Ketika diizinkan masuk, ketika enggak diizinkan pulang. Baik, ini hadis juga menunjukkan barakallahu fikum bolehnya seorang wanita bertemu berjumpa dengan penguasanya untuk menyampaikan sebuah hajat atau bertanya tentang perkara-perkara agamanya. Di sini posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang penguasa, sebagai seorang nabi. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan selain itu, harus ada kata-kata aman dari fitnah. Seorang wanita datang ke ustaz bertanya tentang suatu permasalahan. Apakah boleh? Ya, boleh. Tapi dengan persyaratan aman daripada fitnah dengan mahramnya ila akhirih barakallahu fikum. Dan al-muhim jangan bermudah-mudah membuka celah pintu. Satu. Faedah yang lain barakallahu fikum ialah semangat para sahabiat. Ya, semangat dan kesungguh-sungguhan para sahabat wanita untuk melaksanakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar Rasul memerintahkan sedekah, langsung ini Zainab istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma langsung mengambil perhiasannya, langsung datang kepada Rasulullah, langsung sedekah. Itu luar biasa. Itu kebiasaan salafus saleh rahimahumullahu taala, baik yang laki-lakinya ataupun yang wanitanya. Dengan prinsip seperti inilah mereka menjadi generasi yang terbaik. Maka dicontoh, layak dicontoh oleh generasi-generasi yang setelah mereka dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Begitu ada perintah Rasul, langsung kerjakan. Ada asungan, anjuran, langsung kerjakan. Begitu. Naam ya ikhwan. Demikian seharusnya. Faedah yang lain ialah hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita atau para istri itu memiliki hartanya pribadi. Hartanya istri itu miliknya istri. Dia mengatakan wa kana indi hulliyun li, katanya Zainab. Ya Rasulullah, di sisiku ada perhiasan milikku. Itu pertanda hartanya wanita milik dia sendiri. Paham ya? Laki-laki atau suami tidak bisa mengambil harta itu tanpa seizin istrinya. Tayib. Ini istri. Sang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya orang kaya. Kasih. Ini nafkah kewajiban laki-laki, ini nafkah. Hartamu harta milik kamu sendiri. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Nah, ada muhim ya. Kecuali kalau barakallahu fikum yang wanita ridha ikhlas tidak usah dikasih nafkah. Ya, jazakillah khairan. Ridha ikhlas enggak dikasih nafkah, ya, jazakillah khairan. Maka sang suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Atau dia dengan keridhaan pribadi, bi thibatin min nafsiha. Keridhaan pribadi, enggak ada paksaan. dia memberikan hartanya kepada sang suami, suami yang suruh mengelola. Ya, jazakillah khairan. Tapi hukum asalnya milik masing-masing. Harta suami milik suami, kewajiban dia ngasih nafkah anak istri. Harta istri miliknya istri, tidak boleh diambil sama sang suami kecuali dengan izin istri atau ridhonya istri. Makanya ketika Zainab ini punya harta yang namanya perhiasan dan kepingin disedekahkan, sang suami karena dia miskin bisa nuntut, lebih berhak yang kamu kasih nih, bojomu kere, ustaan, bojomu kere, tau bojo ya, suami pasangan, bojomu kere iki sudah usaha setengah mati, ya Allah musta'an, belum dikasih rezeki yang lapang oleh Allah Azza wa Jalla. Mau sedekah, lebih afdal sedekah untuk Kang Mas. Nah, barakallahu fikum. Sedekatun wasilah, anak-anak kamu. Nah, dan istri harus terpatri jiwa seperti itu. Ketika dia punya kelebihan harta, mendapati suaminya memerlukan dan miskin, bantu suaminya. Arakwafikum. Itu yang diajarkan dalam Islam. Perempuan-perempuan zaman sekarang ini kebanyakannya matre. Ya, suaminya hartanya banyak, insyaallah sayang banget. Begitu suaminya jatuh miskin, jatuh kiri, sampai sini sajalah. Dia rela untuk meninggalkan suaminya dikarenakan enggak sabar dengan kemiskinan. Ketika dia punya harta yang lebih, suaminya miskin, suaminya kiri, tendang. Ini wanita-wanita yang tidak solehah, wanita-wanita yang khawatir terkena ancaman tadi. Mayoritas ahlun nar dikarenakan rumah tangganya buruk. Allahumma. Juga di sini khonatina azzakumullah, ada faedah yang berikutnya terkait dengan masalah anak. Ini diperbolehkan untuk mengatakan anaknya suami. Boleh juga dikatakan anaknya istri. Jadi istri mengatakan ini anakmu. Ngomong ke siapa ini? Ke suaminya. Waladuka. Ini anakmu. Boleh. Pada kata-kata za'ama ibnu Mas'ud annahu wa waladahu. Dinisbahkan kepada siapa ya, Pak? Kepada bapaknya. Padahal yang melahirkan siapa? Zainab. Istri boleh mengatakan begitu. Ini loh anaknya fulan, misalkan suaminya namanya Abdullah gitu ya. Ini loh Ustaz anaknya Abdullah. Padahal anakmu juga. Jadi mengatakan anaknya Abdullah. Gitu. Juga sebaliknya, suami juga boleh mengatakan anakmu. Jadi anaknya sang istri. Dibahami misalnya, Rasul mengatakan, Sadaqa ibnu Mas'ud, Zawjuki wa waladuki. Dengan mengatakan, Zawjuki wa waladuhu. Dan mengatakan, kamu. Sehingga dua-duanya boleh. Warakwasikum. Ini loh anaknya fulan, ini anaknya fulanah gitu. Nah, kalau dia ngomong sama sang suami, anakmu, suami bilang sama istri, anakmu juga, dia memang anak bersama. Kalau enggak ada bersama namanya anak, jadah. Allah musta'an. Tayyib, dipahami insyaAllah ya? Adha mafhum, barakallahu fikum. Naam, dihafalkan ya bang, lafadnya lebih mudah dihafalkan insyaAllah. Nah, ikhwan, Allah Ta'ala alam bisawab, naktafi ilahuna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafizakumullah.